kami harapkan bagi para peserta daurah yang sementara waktu masih berada di luar masjid untuk segera masuk ke dalam masjid, karena Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Sebentar lagi beliau akan mengisi daurah sesi pertama. Kami harapkan bagi para peserta daurah untuk yang sementara waktu masih berada di luar masjid untuk segera masuk ke dalam masjid. Dan kepada beliau Al-Ustaz Usama Mahri Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim menghadapi masa-masa fitnah, ujian dan cobaan, baik itu syahwat, terkait syahwat duniawi, kedudukan, harta benda, wanita dan lain sebagainya, maupun itu fitnah syubhat, pemahaman konsep dan metode yang merancukan iman dan agamanya, menggoyahkan akidahnya. Ketika menghadapi fitnah, sesuatu yang dia belum jelas kemana arah fitnah tersebut, apa yang diinginkan dalam fitnah tersebut, karena fitnah awal kali melanda ketika awal dia datang, seperti Hasan al-Basri sebutkan, al-fitnatu idza aqbalat la ya'rifuha illa 'alim, tidak mengenalinya kecuali orang-orang yang berilmu, para ulama. Fa idza adbarat 'alimaha kullu 'alam. Tapi begitu fitnah itu selesai, semua pada mengetahuinya. Ternyata ini jelek. Ternyata arah fitnah ini ke sana, telah memakan banyak korban, banyak yang berjatuhan. Saat itu orang sudah pada mengerti. Tapi di awal, ketika masih banyak yang bertanya-tanya, bahkan tidak jarang masih banyak yang membela-bela, tidak sedikit pula yang masih fanatik buta, tidak mengetahui fitnah itu kecuali orang yang berilmu. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa sifat, dan itu terambil dari bimbingan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia harus bersikap, sifat-sifat yang harus dia jaga di masa-masa fitnah. Yang pertama, agar setiap muslim menjauhkan dirinya dari sifat emosi dan tergesa-gesa dalam segalanya. Jangan emosional menghadapi fitnah. Fitnah tidak bisa dihadapi dengan emosi, amarah sesaat, menggebu-gebu, berapi-api. Jangan pula tergesa-gesa menilai, terburu-buru memvonis, sementara engkau belum tahu segala sisi dan seputar apa yang terjadi. Jangan tergesa-gesa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yakdhil qadhi hina yakdhi wa huwa ghadban. Janganlah dan tidak boleh seorang qadhi berhukum, menetapkan hukum, sementara dia dalam keadaan emosi. Karena ketika dia emosi, dia labil. Label membuat dia tidak objektif, tidak bisa mendengarkan dari kedua belah pihak. Qadhi, seorang hakim yang menyelesaikan pertikaian, perselisihan di antara dua kubu, dua yang berselisih, yang seharusnya dia dengar argumen yang ada pada ini apa saja, lawannya apa saja, ini terdakwa, ini penuntut. Kedua belah pihak harus didengar apa hujah yang mereka miliki, dipelajari, didudukkan, dikontroversi, sehingga terlihat sisi benar dan salahnya. Siapa yang benar darinya, siapa yang salah, dengan tenang, dengan objektif. Tapi ketika orang itu emosi, gak bisa. Dia ingin cepat-cepat kelar dan selesai kasus yang dia hadapi. Maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berhukum saat dia emosi. Para fuqaha rahimahumullah menyebutkan kalau yang Rasul sebutkan emosi, semacam itu pula segala sifat yang ada pada seseorang yang membuat dia labil. Intinya kelabilan ini membuat dia enggak objektif. Misalnya sama maknanya, lapar. Seorang hakim dalam keadaan sangat lapar. Orang lapar enggak akan objektif, enggak akan tenang. Dan seringnya juga bawaannya akan mudah marah sebelum dia mengakan dan mengkonsumsi sesuatu. Dia gak akan adil dalam berhukum. Semakna dengan itu pula mengantuk, terlalu capek. Dia labil, gak bisa tenang. Maka gak boleh berhukum, tidak boleh memvonis saat dirinya dalam keadaan seperti itu. La yakdil qadhi hina yakdhi wa huwa ghadban. Kata Al-Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim rahimahullah, hadis menunjukkan kepada kita sama qadha, kehakiman menyelesaikan perkara yang dimaksud, baik itu dalam masalah-masalah amaliyah ataupun itu masalah-masalah ilmiah. Amaliyah ya terkait amalan. Mungkin itu suami istri gugat cerai. Dalam keadaan dia emosi, enggak paham dia benar tidak. Mungkin si istri punya tuntutan, mungkin suaminya juga sama. Fulan dan fulan rebutan tanah. Ini dan itu rebutan rumah atau apa sajalah. Dalam masalah amaliyah. Atau itu sama pula perkara-perkara yang sifatnya ilmiah, ilmu, terkait perselisihan ilmiah. Sifat emosi tidak dibenarkan dengannya orang untuk berqadha, memvonis dan mengambil hukum ketetapan. Dilarang secara syar'i untuk berhukum. Kalau itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara dua orang yang, kalaupun seandainya dalam tanda kutip, seandainya dia berhukum, si hakim ini, paling-paling yang dirugikan satu pihak, satu orang, ya kan, antara A dengan B. karena dia gak objektif, akhirnya membenarkan si A terdolimi si B, hak-haknya hilang, terambil. Ya sebatas kerugian ada pada si B. Itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya apalagi ketika perkaranya perkara lebih besar, menyangkut umat, menyangkut kebanyakan orang, dan yang dirugikan juga lebih dari sekedar dunia mereka, agama mereka, akidah dan manhaj mereka. Jadi taruhannya. Makanya berbicara dalam masalah perselisihan, dalam masalah fitnah, menyangkut urusan umat lebih besar dan lebih besar lagi. Tidak boleh seseorang itu ambil keputusan, berhukum, menentukan vonis saat dia emosi, karena dampaknya jauh lebih besar. Umat yang dirugikan, banyak orang, dan itu terkait agama mereka. Maka hindari dan jauhkan segala sifat emosi. Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullah, sering kita mendengar para khotib atau penceramah kalau menyebutkan nama Umar bin Abdul Aziz, disebutkan Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima, maksudnya setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Ali khalifah yang keempat. Dan ini kedzaliman dan merebut hak dari orang yang jauh lebih pantas mendapatinya, dan tidak benar. Karena sebelum Umar bin Abdul Aziz ada sahabat yang mulia, penulis wahyu dan paman kaum mukminin, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebut paman kaum mukminin karena saudari beliau Ummu Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Rasul, ummul mukminin, ibunda bagi mukminin. Maka saudara mereka adalah khal, paman bagi mukminin. Selain itu Muawiyah dipercaya oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu, salah satu dari penulis wahyu, sahabat yang mulia Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz dengan segala keutamaannya, beliau seorang alim, pemimpin yang adil, na'am, namun beliau bukan sahabat. Dan bagaimanapun juga seorang sahabat jauh lebih afdol, lebih mulia dari yang setelah mereka. Makanya Rasul katakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kalaupun kalian berinfak segunung Uhud emas, Gunung Uhud ma'ruf di Madinah, yang pernah haji atau umroh pasti tahu. Gunung Uhud besar, padanya terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Besar, batu, gunung batu, seandainya segede itu emas, entah berapa ton itu, dia sedekahkan fisabilillah, dia infakkan, pahalanya tidak akan bisa menyamai pahala sedekah seorang sahabat Rasul, dan Muawiyah termasuk di dalamnya. Kalaupun sahabat itu hanya bersedekah dengan satu mut itu segini, dua telapak tangan ini dikumpulkan, ini satu mut gandum misalnya, mereka ambil, mereka sedekahkan ke fuqara, masakin, atau bahkan nasifah, setengahnya, setengah mut segini. Gandum satu mut atau setengah mut dari sahabat Nabi jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah dari segunung Uhud itu emas, kalaupun dia infakkan fisabilillah, karena keutamaan sahabat yang begitu tinggi. Bagaimana tidak mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, mengawal dakwah Rasul, mereka pertaruhkan nyawa, darah, harta. Maka tidak benar dikatakan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang kelima. Sebelumnya ada Muawiyah. Jika ada gelar khalifah yang kelima, jauh Muawiyah lebih berhak untuk mendapat gelar tersebut. Oleh karena itu Imam Abdullah bin Mubarak ketika ditanya siapa yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz dengan segala keilmuannya, keadilannya, kearifannya, ketawadhuannya, segala macamnya, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat. Jawab Ibnul Mubarak, lihat jawaban orang yang menghargai sahabat Rasulnya. Jawab beliau, sungguh sebutir debu di hidung Muawiyah ketika beliau berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dari seluruh Umar bin Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya, sebutir debu yang nempel di hidungnya ketika beliau berjihad, gurun pasir, debu nempel di hidungnya, itu masih lebih afdol daripada Umar bin Abdul Aziz. Hanya saja beliau dikesankan buruk, dikesankan orang yang ambisius terhadap kekuasaan dan kepemimpinan oleh orang-orang najis, Syiah, Rafidhah, akhzahumullah. Bagaimana Rasul mempercayakan wahyu ditulis oleh beliau kalau memang buruk orangnya? Muawiyah sahabat yang mulia, dan wajib bagi kita mencintainya dan memuliakannya. Seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, itu sekilas. Kembali kepada Umar bin Abdul Aziz, beliau katakan, alaikum bi atharihim fa innahum ala ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Keharusan kalian mengikuti athar, riwayat-riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, karena mereka jika berbicara, jika berbuat, berbuat di atas ilmu yang jelas. ketika mereka diam, mereka tidak lakukan sesuatu, itu pun juga didasari oleh pandangan dan ilmu yang tajam. Artinya apa? Bahwa sahabat, para sahabat Rasul dan para tabi'in, murid-murid mereka, generasi kedua umat ini, a'immatul Islam, mereka sebagai imam-imam kaum muslimin, panutan kita semua. Para sahabat, utamanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan yang bersama mereka, seluruh sahabat. Kemudian para tabi'in, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib, dan yang lain-lainnya. Mereka ini tidak mau tergesa-gesa ketika keumuman orang tergesa-gesa dalam mengambil sikap, dalam berhukum, terburu-buru tanpa dipelajari secara matang, tanpa dibahas secara ilmiah dengan tenang. Para sahabat tenang, tidak tergesa-gesa. Saat orang-orang awam, orang-orang jahil tergesa-gesa dalam hukumnya, ini sifat yang pertama. Jangan emosional. Fitnah gak bisa kamu hadapi dengan emosi. Emosi sesaat, terlalu over, menggebu-gebu, ternyata hampa yang kamu teriak-teriakkan. Wah bisa, ini gak mungkin, ini karena begini, ini kita berapi-api. Tapi hampa. Layaknya pepatah orang bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Keras suaranya, lantang bicaranya, teriak marah ini, tapi kosong, gak ada bobotnya. Tidak ilmiah. Jangan hanya karena itu berbeda dengan yang selama ini kamu ketahui, kamu emosional. Jangan hanya karena itu berkaitan dengan orang yang selama ini kamu cintai dan bahkan kamu kultuskan mungkin, kamu emosional. Tenanglah. Hudu, ta'anni, tidak tergesa-gesa. Nah, jangan emosional. Kalau pepatah orang Arab, mereka katakan, la yanalul ula man kana fi tab'ihil ghadabu, enggak akan mencapai kemuliaan yang tinggi orang yang tabiatnya emosional, sumbu pendek. Enggak akan mendapati kehormatan dan derajat tinggi. Dia akan rendah. Dia akan hina. Di mata orang jatuh. Karena berkali-kali mereka lihat teriak-teriak, marah-marah, ini ternyata salah. Ternyata hampa. Sifat yang kedua, tenang di dalam menjawab, dalam berfatwa, dan dikembalikan itu kepada ahlinya. Dikembalikan kepada ahlinya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dikenal orang yang sangat berilmu, itu pun saling melempar fatwa. Jika ditanya, mereka kembalikan kepada yang lain. Jangan saya yang ditanya, kamu tanya fulan yang lain. Datang fulan kepada fulan yang kedua, aduh jangan saya, kamu datangi fulan, kamu tanya. Begitu sampai kembali kepada orang pertama. Maka bukan tidak termasuk dari manhaj para sahabat cepat-cepat mengeluarkan jawaban dan fatwa. Asal ceprot bicara semaunya dari mulutnya sebelum para ulama berbicara, tanpa musyawarah, tanpa konsultasi, tanpa meminta bimbingan atau izin dari para ulama. Bukan sifat para sahabat Rasulullah SAW. Dalam ayat Quran surat Yunus 59 dan 60 Allah sebutkan, Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Allahkah yang mengizinkan untuk kalian? Dan pertanyaan, ataukah kalian mengada-ngada atas nama Allah? Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Apa kiranya yang akan didapati oleh orang-orang yang mengada-ngada berdusta atas nama Allah? Apa nasibnya kelak di yaumul qiyamah? Dosa terbesar berbicara atas nama Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, tanpa ilmu dan dalil yang dia kuasai. Ayat ini peringatan keras ketika seseorang ditanya tentang hukum permasalahan dan tergesa-gesa, cepat-cepat menjawab tanpa menguasai permasalahan itu dengan dalilnya. Artinya ayat mewajibkan untuk orang itu ikhtiyat, lebih hati-hati dalam menentukan hukum agar tidak salah, karena besar dan berat konsekuensinya jika dia bicara mengada-ngada atas nama Allah. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib yaumal qiyamah. Sampai dia dalam keadaan yakin pasti dengan ilmu dan dalil yang ada padanya. Jika belum itu dia dapati, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan diam, itu lebih baik baginya. Gak ada yang menuntut kamu untuk cepat-cepat menjawab dan bicara. Kamu belum faham, belum mengerti, uskut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah juga sebutkan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kamu enggak ngerti kebaikan, kamu belum memahaminya, usmut, diamlah. Fa illam taqulil haq la taqulil batil. Kalau kamu enggak bisa menyampaikan yang hak, belum mengerti yang hak itu seperti apa, bersama siapa, paling tidaknya jangan kamu bicara batil. Jangan ngawur. Uskut. Salamah. Lebih selamat bagimu untuk kamu diam. Sambil kamu bertanya, kamu pelajari, uskut. Tapi kebanyakan dari orang gak sabar, gatal lisannya untuk berkomentar dalam keadaan dia gak paham, gak ada ilmu, gak sabar menahan lisannya. Baik itu terang-terangan bicara begini, atau di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, di medsos, komentar, ya, entah itu di WA, entah itu di Telegram, entah itu di apa namanya, komentar kesana kemari, dia dapati postingan dari sana, dari sini, benar tidak, walhasil dia sampaikan, dia share kepada yang lain, pribadi ataupun itu grup. Wa kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup teranggap kedustaan bagi seseorang ketika dia bicara segala yang dia dengar, menyampaikan segala yang dia dengar. Sebagaimana di Muslim riwayat di muqaddimah sahihnya, segala yang masuk itu yang dia keluarkan. Entar diingatkan, ditegur, ya Anda enggak tahu. Saya dapati postingan dari fulan, dari Alan, dari sana sini, ya saya share saja. Kamu mas'ul. tanggung jawabmu di hadapan Allah. Oleh karena itu Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. La taqfu, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Karena pendengaranmu, hatimu, penglihatanmu, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yaumul qiyamah. Perkara besar, apalagi itu menyangkut aib orang, apalagi itu menyangkut a'rad, kehormatan orang, harga diri orang, dan yang lain-lainnya. Nyangkut agama. La takfu, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Enggak bisa kamu mengatakan, ya saya sharing saja, nanti benar atau tidaknya bisa di cross check sendiri. Biar orang itu, orang sudah cerdas, umat ini, biar mereka pelajari sendiri bagaimana. Enggak bisa. Hukum syariat menentukan seperti yang Rasul sebutkan, kafa bil mar'i kadziban, sudah teranggap dusta, sudah cukup teranggap sebagai dusta ketika orang itu menyampaikan segala yang dia dengar. Dia sendiri gak yakin, dia sendiri gak tahu menau kebenarannya. Gak boleh. Maka diamlah. Allah katakan dalam ancamannya, qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Apakah Allah yang izinkan kalian? Boleh kalian berbicara begini? Ada nas, ada dalilnya? Ataukah kepada Allah kalian itu iftira? Taftarun. Kalian mengada-ngada. Allah tidak benarkan, Allah tidak pernah perintahkan, tapi kamu bicara atas nama Allah. Ini ancaman berat, ancaman keras dari Allah, membuat seharusnya orang itu takut, tidak sembrono, tidak gegabah untuk berbicara, menyampaikan sesuatu, menyebarkan sesuatu dalam keadaan dia sendiri gak tahu menahu, gak pasti, gak yakin. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya juga mengatakan, man uftiya bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu. Yang diberi fatwa tanpa ilmu, dosanya pada orang yang memfatwakan itu padanya. Jadi sebagian orang awam, jahil, dia gak paham apa-apa tentang agamanya, percaya kepada fulan yang dianggap alim dan ngerti, tanya kepadanya, jawab begini-begini. Kalau itu tanpa dasar ilmu, ilmu syar'i yang benar, dari Quran, dari sunnah Rasul Sallam, maka dosanya dipikul, ditanggung oleh yang berfatwa tanpa ilmu. Orang itu mungkin ma'zur, uzurnya beliau orang awam. Bahkan tidak jarang orang tua gak bisa baca tulis. Artinya gak boleh sembarangan, perkaranya besar, tanggung jawab di hadapan Allah, mas'uliyah. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang begitu saja terucap kemudian lewat begitu saja, hilang, musnah. La, tercatat semuanya. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqib atid. Ucapan apapun itu yang kamu ucapkan dicatat oleh malaikat raqib atid. Disesali oleh mereka di yaumul qiyamah, ketika semua catatan itu ditunjukkan padanya untuk dimintai pertanggungjawaban. Kamu kira enggak ada pertanggungjawaban di mahsyar? Sehingga mereka menyesal, mereka katakan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Apa ini kitab, apa ini laporan, apa ini? Semuanya ternyata tercatat, kecil besar, yang lama yang sebentar, segala kasus urusan tercatat. Kamu pernah berbicara begini, pernah berkata itu, ini tercatat semuanya rapi, nggak akan bisa kamu ingkari. Wa jadu ma amilu hadira, segala yang mereka amalkan hadir di hadapannya, ini semua perbuatanmu, dan tidak akan bisa dia mengingkari sedikit pun. Dan Rabbmu Allah sedikit pun tidak pernah mendzalimi hambanya. Itu semua perbuatan dia, enggak ada tambah-tambahan yang ditambahkan dalam catatan yang tidak pernah dia lakukan, enggak akan. Semuanya perbuatan dia. Menyesal mereka di hari yang sudah tidak ada guna penyesalan, di hari yang ada hanyalah hisab, tidak ada waktu untuk berbenah diri, tidak ada waktu untuk mengkoreksi dan muhasabah. Sudah waktunya hisab sekarang, ditimbang, mizan, hasanat, sayyiat, jannah, wanar, gak ada tempat ketiga. Gak ada manzila baina manzilatain, hanya ada dua tempat di akhirat, imma jannah, imma nar. Hatta ashabul a'raf, itu awalnya, tapi beda akhirnya, mereka dimasukkan surga oleh Allah. Ini semua membuat orang harus lebih berhati-hati. Tidak melepas kendali lisannya. Sehingga seorang mukmin tidak akan menjadikan agamanya taruhan, bisa rusak, hancur, tidak akan menjadikan kebaikannya digerogoti habis akibat dosa dan madharat kejelekan yang dia tinggalkan di umat. Dia bikin umat gaduh. Dia buat orang pada kebingungan. Orang pada gelisah. Orang pada ketakutan mendengar pernyataan-pernyataan miring darinya, membaca, melihat statement-statement yang membingungkan, yang menakutkan darinya, tanpa ilmu semuanya. Itu kejelekan besar yang bisa menggerogoti kebaikan-kebaikannya. Dia kumpulkan dengan susah payah kebaikan. Dia sholat 5 waktu, dia puasa, mungkin selain Ramadan, Senin, Kamis, Dawud, Ayyamul Bid. Dia sholat duha, tahajud, qiyamul lail, witir. Dia sedekah, dia kebaikan-kebaikan yang terkumpul habis dirongrong dan digerogoti oleh kejelekan yang dia tinggalkan di tengah-tengah umat, meresahkan agama mereka, membingungkan mereka. Apa tidak takut seorang hamba datang di yaumul qiyamah yang dia kira kebaikannya banyak akan menyelamatkan dia, memberatkan timbangannya, ternyata nihil habis kebaikan-kebaikan itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Sifat yang ketiga, al-hilm warifq. Kelemah lembutan, tenang, santun, akhlak dalam menghadapi fitnah. Menjadi sifat para sahabat Rasul pula, mereka hiasi selalu diri mereka dengan sifat yang dicintai Allah, diridhoinya, yaitu dalam hal ini arif wal ana, hilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sifat rifq tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, memperindahnya. Wala yunza'u min syai'in la syanahu. Tapi kalau sudah dicabut dari sesuatu, maka sesuatu itu berubah menjadi buruk, jelek. Wa man yuhramur rifq yuhramul khair. Dan orang yang terharamkan dari rifq, terharamkan dari kebaikan, yang terharamkan dari sifat ini ar-rifq, maka dia telah terharamkan dari kebaikan. Ar-rifq, tenang, erat kaitannya dengan yang pertama, tidak emosional. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau marah ketika mendengar seorang Yahudi mencela Rasulullah SAW, terkesan seperti menghormati. Dia ucapkan, assalam alaika ya Muhammad, kayak salamu alaika ya Muhammad. Padahal yang dia ucapkan, assalam alaik ya Muhammad. Assalam itu bisa bermakna racun bagimu, agar menimpamu, atau itu al-maut, kematian bagimu, wahai Muhammad. Doa kejelekan. Mendengar itu Aisyah marah, sehingga beliau katakan, menjawab mereka, wa alaikumussam wal la'nah, kematian itu yang bagi kalian, dan laknat Allah juga untuk kalian, orang-orang Yahudi. Diingatkan oleh Rasul SAW, ya Aisyah, marifku fi syai illa zana, wala yunza' min syai illa syana. Rifq, tenanglah. Kalau itu ada pada sesuatu, menghiasi. Kalau itu dicabut, membuat jelek. Dalam keadaan Aisyah membela Rasul SAW, dia sedang membela Rasulullah SAW, gak terima Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan demikian. Rifq, ar-rifq menuntut orang itu ekstra hati-hati. Kamu kalau bawa gelas ada isinya teh atau apa, kopi, kamu bawa di nampan, talam, dari dapur sampai ke ruang tamu sana, ada tamu bersama bapakmu di depan sana, kamu bawa ada 5 cangkir berisi teh penuh atau kopi. Terlebih mungkin rumahmu sedang becek, banyak air atau ada minyak tumpah. Bagaimana kamu bawa? Kamu bawa ini bagaimana? Ekstra hati-hati supaya kamu enggak terpleset, supaya ini tidak jatuh, pecah, tumpah. Ah, sikapmu hati-hati bawa ini tadi. Jalan pun kamu atur pelan-pelan. Kamu lihat mana yang enggak ada airnya. Kalaupun ada air, ya Allah, dihati-hati sekali. Itulah rifq. Tenang, hati-hati sangat. Jangan sampai salah langkah. kamu terpeleset, ini lepas, pecah, tumpah. Rifq menuntut orangnya ekstra tenang dan berhati-hati. Dan itu akan berat, akan sulit kalau orang itu terbiasa pada dirinya senang dengan tergesa-gesa dan emosional. Gak akan bisa rifq. Seringnya kamu dapati akan menyesal di belakang hari. Sudah terjadi segala sesuatunya, sudah terkuak segalanya, sudah terbongkar begini. Bagaimana? Kemarin kamu bicara begini, di tempat ini kamu sampaikan ini, kamu sebarkan ini itu, ternyata bagaimana? Iya, enggak nyangka saya ternyata begini, ternyata seperti ini. Nyesal di belakang hari. Rifq. Wal ana, dibarengi itu dengan penuh akal. Akal yang dimaksud bukan sekedar akal yang ada. Ini semua orang punya akal tentunya. Tetapi yang dimaksud akal yang matang, yang dengannya mengarahkan dia kepada maslahat, mencegahnya dari yang madharat. Akal disebut akal dari bahasa Arab seperti iqal. Iqal itu tali pengekang onta. Onta di Arab sana itu kalau diikat disuruh duduk dulu, ketika duduk kan kakinya dilipat begini. Nah, lipatan ini dimasuki tali dari ban atau karet apa gitu, masuk gitu. Sehingga dia nggak bisa lepas begini. Nah, kalau lepas berdiri, nah, dikunci begini. Penguncinya ini namanya akal atau iqal, menahan dia nggak bisa berdiri, nggak bisa lepas. Oleh karena itu kemudian disebut akal, mengunci, menahan orangnya untuk berbuat sesuatu, berbicara sesuatu yang itu madharat baginya, yang merusak agamanya, memadorotkan dunianya bahkan. Sehingga dia memilah, ini manfaat, ini baik, ini tidak baik, ini mafsadah, ini madorot, dia harus tinggalkan. Dengannya dimuliakan manusia dari banyak makhluk yang lainnya, binatang. Tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi akal untuk mengerti, memahami, untuk menimbang. Ana. Oleh karena itu Asyad Ibnu Abdul Qais, wafat Abdul Qais, ketika ditanya oleh Rasul SAW bersama rombongannya, kalian datang ke sini baiat kepadaku untuk kalian saja, karena mereka delegasi cuma beberapa orang saja, atau baiat kalian ini juga atas nama seluruh suku yang kalian tinggalkan, suku kalian, semua spontan menjawab, semua baiat ini untuk kami dan suku kami yang di belakang kami. Asad tidak demikian. Dia berakal, dia pertimbangkan, dia pikirkan terlebih dahulu, baru kemudian beliau menjawab belakangan. Beliau katakan, ya Rasulullah, baiat ini antara hidup mati, apalagi di awal-awal Islam. Orang baiat kepada Rasul berarti mempertaruhkan nyawanya menghadapi kaumnya yang musyrik, kafir. Gak semudah itu orang berani menampakkan imannya. Berat. Maka untuk baiat cukup kami dulu yang di sini, yang hadir. Adapun kaum kami, biarlah nanti kami lihat bagaimana kondisinya, seperti apa situasinya, nanti kita lihat belakang. Tapi untuk sekarang cukup kami yang datang ini. Akal. Dia hitung segalanya, enggak tergesa-gesa bicara. Dipuji karenanya oleh Rasulullah SAW. Inna fika khoslatain yuhibbuhumullah wa rasuluh, al-hilm wal-ana. Padamu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Akal tadi dia fikir, dia pertimbangkan. Wal-ana, dan ketenanganmu. Enggak tergesa-gesa. Ini sifat ketiga yang harus ada pada setiap mukmin. Tenang. Jangan reaksioner jadi orang. Dapat sesuatu, entah itu dibaca atau dia dengar, reaksi. Wah, gak bisa ini begini, kita gak terima, ini begini, teriak-teriak ujara ini, itu komentar ini. Dia gak paham, gak ngerti duduk permasalahannya, wala dia ngerti dalil dan hujahnya. Jadi orang jangan reaksioner, mudah terprovokasi. Bukan sifat seorang mukmin, bukan sifat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Sehingga kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh fitnah. Tidak mudah dipermainkan oleh ahlul fitnah, para fattanin. Mempermainkan dengan syubhat-syubhatnya, dengan ininya. Itu mungkin tiga sifat yang berkaitan dengan sikap seorang mukmin di tengah menghadapi fitnah. Kita skors sesi pertama ini. Untuk kelanjutannya pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama telah berakhir. Untuk kemudian istirahat mungkin 10 menit lebih sedikit, baru kemudian dilanjutkan sesi yang kedua. Barakallahu fikum.